wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Faqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala ta'rifu usul al-fiqhi bi'tibari mufradaihi. Pengertian usul fikih dengan melihat dua unsur kata pembentuknya. Fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu wal far'u ma yubna ala ghairihi wal fiqhu ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al ijtihadu. Asal adalah sesuatu yang menjadi landasan bagi yang lain. Kebalikannya adalah al-far'u cabang adalah ma yabni ala ghairihi, yang dibangun pada sesuatu yang lain. Dan fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang metode atau cara untuk mengetahuinya adalah al-istihadu, dengan beristihad. Dan qala syarhu hafizahullah ta'ala. Asasuhu wa asasuhu al-mustatiru fil ardi al-mabni alayhi al-jidar wa aslu shajarati wa huwa farduha al-thabitu fil ardi. Qala ta'ala alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' wa hadha ahsanu ma qila fi ta'rif al-aqli. Wa amma fi al-istilah fa yutlaqu ala ma'anin minha awwal ad-dalil ka qawlina aslu wujubi sawmi qawlu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykumus siyam ay dalil wa minhu usul al-fiqh ay adillatuhu. Yani al-qa'idatu al-mustamiratu فقولنا إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل معلش المقيس عليه وهذا في باب القياس حيث إن الأصل أحد الأركان القياس وأما الفرع فهو ما يبنى على غيره مثل فروع الشجرة فهي مبنية على أصلها وفروع الفقه مبنية على أصوله وإنما عرف الفرع مع أنه ليس أحد ليس أحد الجزئين لأنه مقابل لأحدهما وهو الأصل والشيء يتضح غاية الإتضاح إذا ذكر مقابله أو يقال قصد المؤلف التنبيه على أن الفقه مبني على أصوله وأن الجزء الأول وهو أصول مبني عليه والجزء الثاني وهو الفقه مبني فليس ذكر الفرع استدرادا كما قال بعضهم. نعم. Inilah pengertian yang pertama untuk usul fikih, yaitu pengertian usul fikih fi'tibar dengan melihat dua kata yang menjadi unsur pembentuk istilah usul fikih, yaitu usul dan fikih. Maka usul adalah jamak dari asal. Asal dalam bahasa Arab adalah ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang menjadi landasan dan dasar bagi yang lain. Contohnya adalah asal jidar, yang maknanya adalah fondasi. Bahwa asasuhu yaitu asas sebuah bangunan, sebuah tembok yang tersembunyi di dalam tanah. Al-mabni alaihi al-jidaru, yang tembok itu dibangun di atasnya. Demikian juga ada istilah aflus sajarah, maknanya adalah tawfuha as-sabitu, ujung pohon yang tegak, fil ardi, di bumi, yaitu batang pohon. Far'unya adalah ranting. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidakkah engkau melihat permisalan yang Allah buat untuk kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, yaitu la ilaha illallah, kasyajaratin thayyibatin, sebagaimana sebuah pohon yang terpacak di tanah, dan yang dimaksud dengan tanah adalah hati, al-qalbu. Asluha tabitun, maka batangnya itu tegak. Fa'uha bisama, sedangkan cabang-cabangnya itu ranting dan daun, ranting-rantingnya itu ada di sama, di atas. Asama di sini tentu maknanya bukan langit, namun maknanya adalah makna bahasa, yaitu as-sumu, yaitu al-ulu, di atas. Tidak ada pohon yang rantingnya sampai bangunan langit sana. Wahada, dan ini yaitu asal adalah mayibna alaih ghairuhu, adalah asanu maqila, pendapat yang paling bagus, penjelasan yang paling bagus tentang definisi ala asal. Sedangkan secara istilah, asal digunakan ala ma'ani untuk beberapa makna, diantaranya yang pertama adalah dalil. Semisal ucapan para ulama, aslu wujubi sawmi. Asal di sini artinya dalil, dalil wajibnya puasa. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Asal di sini maknanya dalil. Contoh yang lain adalah ilmu yang kita pelajari, yaitu usul fikih. Usul dalam kalimat usul fikih maknanya adalah dalil-dalil fikih. Kaidah yang kaidah asal atau kaidah yang terus menerus sebelum mendapatkan pengecualian. Semisal kalimat para ulama, bolehnya memakan bangkai bagi orang yang terpaksa ala khilafil asal. Maksudnya ala khilafil kaidah, menyelisihi hukum asal, menyelisihi kaidah asal. Maqis alaih, ini dalam masalah qiyas, di mana asal adalah salah satu dari empat rukun qiyas, yaitu perkara yang menjadi landasan qiyas, adanya satu perkara yang terdiri hukumnya dalam syariat. Sedangkan al-faq maknanya adalah ma yabni ala ghairihi, atau ma yubna ala ghairihi, sesuatu yang dibangun pada yang lain. Semisal ranting pohon itu dibangun di atas batang. Fuhul fiqhi, dan cabang-cabang fikih, cabang-cabang yaitu sebagai hukum-hukum fikih, itu dibangun di atas usul dalil-dalilnya. Ya, karena yang namanya cabang itu dibangun pada yang lain, maka cabang itu tidak mungkin ada jika asalnya tidak ada. Maka di antara kaidah fiqhiyah adalah idza saqatal aslu saqatal far'u. Di antara kaidah fiqhiyah yang cukup terkenal adalah idza saqatal aslu saqatal far'u. jika cabang jika pokoknya itu sudah hilang, maka hilanglah cabangnya. Adakah kewajiban tayamum? Adakah apakah misalnya ada pertanyaan? Bolehkah jabat tangan dengan sepupu? Maka kita jawab, sepupu bukan mahram. Maka jawaban ini sudah menjawab. Jawaban ini sudah menjawab. Karena boleh dan tidaknya jabat tangan dengan lawan jenis adalah cabang dari permasalahan mahram ataukah bukan. Maka jika batangnya sudah kita rontokkan, maka otomatis cabangnya rontok. Maka setelah kita jawab bukan mahram, selesai, sudah terjawab. Sudah terjawab. Tidak perlu harus bukan mahram, tidak boleh jabat tangan misalnya. Ya kalau mau detail ya tidak apa-apa. Kalau namun setelah kita jawab dia bukan mahram, maka otomatis tidak ada hukum, tidak ada kebolehan jabat tangan dengannya. Ini contoh penerapan kaidah idza saqatal aslu saqatal far'u. Wa inama arafal far'a. Di sini kenapa penulis Al-Waraqat mendefinisikan al-far'a? Padahal kan dia mau membahas pengertian usul fikih. Kenapa tidak cukup membahas usul dan fikih saja? Kenapa harus setelah membahas setelah membahas usul kemudian kok dilanjutkan dengan al-far'? Ma'anahu badal al-far'a istilah far'a adalah bukanlah salah satu dari dua kata pembentuk usul fikih. Maka ada dua jawaban yang diberikan oleh pensyarah tentang sebab yang melatar belakang penulis Waraqat untuk membahas masalah al-far'u. Tadi di matan wal-far'u ma yubna ala ghairihi. Yang pertama li'anahu muqabil li'ahadihima, karena al-far'u adalah kebalikan dari salah satu dari dua kata pembentuk istilah usul fikih. Tepatnya dia adalah kebalikan lawan kata dari al-asal. Wasyai' dan sesuatu itu akan jelas, benar-benar jelas jika sekalian kita sebutkan kebalikannya. Maka tujuannya adalah untuk menjelaskan sejelas-jelasnya apa yang dimaksud dengan al-asal. Maka dibahaslah al-far'u. Atau jawaban yang kedua, kita katakan maksud penulis adalah mengingatkan bahasan yang namanya fikih itu dibangun di atas usul. Dibangun di atas usulnya. Wa ana juz al-awwal, dan sesungguhnya bagian pertama dari dua kata pembentuk istilah usul fikih yaitu al-usul itu adalah mabniun alaih, sesuatu yang menjadi landasan. Sedangkan bagian yang kedua yaitu fikih adalah mabniun, sesuatu yang dibangun di atas yang lain. Maka maksud penulis adalah mengingatkan bahasanya fikih itu harus dibangun di atas dalil. Bukanlah fikih kalau tanpa dalil. Kemudian pensyarah membantah penjelasan yang ketiga yang diajukan oleh sebagian orang. Walaisa, dan tidaklah pembahasan tentang pengertian al-fa'u adalah istidrodan, adalah cuma ya, pembahasan yang melebar sebagaimana perkataan sebagian pensyarah al-waraqat. Maka sebagian pensyarah al-waraqat itu mengatakan bahasanya pembahasan kenapa al-fa'u disebut di sini, pengertian fa'u ini dibahas di sini. Sebagian pensyarah al-waraqat mengatakan ini adalah istidrodan, pembahasan yang melebar. Ya, ketika seorang itu topik utamanya A, kemudian dia menyinggung B, kemudian B ini sekalian dijelaskan, nah itu namanya istidrak. Misalnya orang bercerita tentang negeri-negeri Islam dan penerapan syariat, maka dia kategorikan negeri-negeri Islam dalam masalah penerapan syariat ada beberapa kategori. Kategori yang pertama, ya, penerapan syariatnya secara umum ya, bagus misalnya. Dan dia contohnya Saudi misalnya. Setelah itu malah dia cerita Saudi, sejak berdirinya Saudi, raja-raja Saudi ya. Yang ini tidak berkaitan dengan topik utama, malah dia asal-muasal berdirinya Saudi, maka dia melebar ya, melebar dari topik utamanya. Maka pelebaran tersebut ya, pembahasan yang melebar lebih dari yang jadi pokok ya, pokok yang utama, ini namanya istidrak. Istidrak. Dan sebagian orang itu istidrak itu karena terlalunya, karena sangat luasnya ilmunya, sehingga ketika ngomong nyebutkan ini kemudian sekalian bahas itu, maka dia tidak kuat, tidak tahan kecuali sekalian menyinggung hal itu. Sebagian orang demikian ketika dia bicara. Ketika dulu saya sering duduk ikut ngaji, saya kan enggak suka kalau pengajian itu istitok. Ngaji kitab namun istitok. Terlalu melebar, keluar dari topik yang dibaca, ceritanya terlalu. Maka sehingga ngaji kitab ya, satu muka bisa 5 pertemuan itu saya. Satu muka cuma 5 pertemuan, satu muka sampai 5 pertemuan, satu pertemuan 1 jam padahal. Kenapa? Baca satu kalimat ya istitrotnya, si pengisi istitrotnya terlalu panjang. Di luar topik. Jadi satu pertemuan cuma dapat 2 baris. Di pertemuan berikutnya baca dua baris, istitotnya kepanjangan, istitotnya cerita mana-mana macam-macam, ya. Meskipun itu ya ilmu juga, tapi enggak ideal kalau menurut saya pengajian kita ya durus kok bentuknya demikian. Lain kalau orang ceramah itu boleh jadi meskipun sudah dirancang ini materi yang sudah disampaikan isi tahu sehat mungkin dan wajar. Sitot itu satu hal yang wajar karena nggak ada pengendalinya. Ngomong gitu aja, apalagi ngomongnya tanpa teks. Nah, udah sampai apa? Ketemu dulu, ngomong balik lagi kalau ingat. Nggak ingat, nggak balik lagi. Tapi kalau kita maksudnya ngaji kita. Istitab, maksud saya jelek. Ya, dijelaskan yang perlu dijelaskan. Yang perlu penjelasan sedikit, ya, penjelasan sedikit. Yang agak panjang perlu, karena kurang difahami ya, agak panjang. Yang perlu ditekankan, ya ditekankan. Ini ada faedah bagus, diingatkan, itu aja. Enggak perlu istitab. Menurut saya kurang bisa dimaklumi. Lain kalau ceramah lepas ya, ceramah lepas ada sini ngomong istirahat kemana-mana aja. Ya, sebagian pensyarah warakat mengatakan ini adalah istirahat, namun pensyarah di sini tidak menyetujuinya. Yang beliau katakan yang lebih tepat adalah jawaban yang pertama ataukah jawaban yang kedua. Onan. Wa'ana syukurtani minal murakabi wa'ana syukurtani wardim mutakallimi min kalamihi qala juwairi jauhari qala jauhari al-fiqhu al-fahmu takulu faqiha rajulu bil-kasri wal-fulanu la yafqahu la yafqahu wa la yafqahu ثم خص به عن علم الشريعة والعلم والعالم به فقيه وقد فقها بضم فقاهة وفقهه وفقه الله وتفقها إذا أمل جزء الثاني. Ada pun kata yang kedua dari dua kata pembentuk istilah usul fikih minal muqab dari susunan usul fikih yaitu al-fiqh. Maka fikih dalam bahasa Arab artinya al-fahmu, artinya memahami maksud pembicara dari pembicaraannya, maksud pembicaraan si pembicara. Perkataan seorang pakar bahasa Arab Al-Jauhari, beliau mengatakan al-fikhu maknanya adalah al-fahmu. Dalam bahasa Arab ada kata kalimat faqiha rajulu, haknya dikasrah, wa fulanun la yafqah, artinya tidak faham. Sama dengan layang kok, ya catatan kaki, nakihal hadis fahimahu, tidak faham. Tuma khusus, kemudian istilah fikih ini dikhususkan untuk dalam pengertian ilmu syariah, ilmu agama. Orang yang menguasai ilmu tersebut, ilmu fikih tersebut disebut faqih. maka ada kalimat faqihar rajulu dalam bahasa Arab juga ada kalimat faquhar rajulu. Bidhommi, faqnya bidhomma. Faqahatan wa faqahullahu wa tafaqqaha. Idza ta'ata dzalika maknanya adalah melakukan atau mengusahakan hal tersebut. Wal-fiqhu istilahan, dan al-fiqh secara istilah adalah pengetahuan. Demikian dikutip dari kamus Arab-Arab yang judulnya As-Sihah. Bacanya As-Sihah. Wal-fiqhu istilahan, dan fikih dalam secara istilah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang cara pengetahuan tersebut didapatkan dengan metode ijtihad. Wahyu. Syarhu ta'rifi. Syarhu ta'rifi. Qawluhu ma'rifatun. Al-ma'rifatu tashmulu al-yaqinu. Al-yaqina. Al-yaqina. Wahuwa ma'udraku. Ma'udrika. Wahuwa ma'udrika idrakan yaqinan. Yaqinian. Yaqinian ka'ma'rifati anas-salata. Anas-salawati. Anas-salawati khamsun. Wa anas-zina muharramun. Mislu ma'rifati, mislu ma'rifati anna witra sunnatun ala madhabil jumhuri wa anna zakata ghair wajibatin fil quliyil fil quliyil mubahin mubahi ala ahadin aqwali wal muradu bil ma'rifati huna adhannu liqawlihi liqawlihi liqawlihi allati tariquha al-ijtihadu wa huwa sifatu li ma'rifati la lil ahkami syar'iyyati idza law kana sifatu lil ahkami li dukhuli fi ta'rifi ma'rifatun al-muqallidi li'annahu ya'rifu ya'ritul ahkami ahkama li'annahu ya'ritul ahkama allati tariquha al-ijtihadu bintaklidi fa'idha ja'alnahu sifatu li ma'rifati ja'alnahu sifatan fa'idha ja'alnahu sifatan lil ma'rifati kharaja al-muqallidu idha tasayyid id yasiru ta'rifu id yasiru at-ta'rifu al-fiqhu wal ma'rifatu allati tariquha al-ijtihadu wal muqallidu laysa ma'rifatuhu an tariqil ijtihadi bal an tariqil taqlidi kama saya fi insyaallah ta'ala fi akhiril warqatin. Nah, penjelasan untuk definisi fikih secara istilah yaitu ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihadu. Ma'rifatul pengetahuan, dipilih kata-kata pengetahuan di sini, tidak dipilih kata-kata ilmu, supaya mencakup dua jenis pemahaman, penangkapan, supaya tasmul mencakup yakin. Itu yakin adalah sesuatu yang ditangkap idrokan yakinian dengan penangkapan dan pemahaman yang yakin. Semacam pengetahuan bahasanya sholat yang wajib sehari semalam itu 5 waktu, kita yakin. Kemudian zina hukumnya haram. Dan yang kedua mencakup juga dzan, yaitu sesuatu yang udrika bisa ditangkap dan dipahami ala wajhin rajihin dalam bentuk yang kemungkinan yang lebih kuat. Dan ini adalah penangkapan untuk banyak masalah-masalah fikih. Masalah-masalah fikih yang kesimpulan hukumnya berdasarkan ijtihad, katakan ini pak, ini sangkaan kuat, kayaknya ini yang benar. pasti ini yang benar, belum tentu, boleh jadi pendapat yang lain yang lebih benar. Namun nampaknya untuk sementara ini yang lebih benar, yang lebih tepat ini, dengan tidak menutup kemungkinan bahasanya pendapat yang lain itu ternyata lebih tepat. Contoh zon maka dicontohkan dengan perkara-perkara yang diperselisihkan ulama. Contoh pengetahuan hukum syar'i yang bersifat sangkaan kuat adalah misalnya hukum bahasanya salat itu hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama dan inilah yang benar, tidak sebagaimana pendapat Hanafiyah yang mewajibkan salat witir untuk setiap muslim. Dan yang benar adalah salat witir hukumnya sunnah sebagaimana dalam hadis pengutusan Mu'adz bin Jabal Yaman. Wa anna zakat, tersenya zakat itu tidak wajib untuk perhiasan yang mubah, kalung, gelang, cincin, perhiasan emas dan perak yang dipakai oleh seorang perempuan. Ala ahadil aqwal, demikian salah satu dari beberapa pendapat ulama yang ada. Kalau tidak salah ada 5 pendapat tentang masalah ini. Ada yang mengatakan hiasan emas dan perak yang dipakai oleh perempuan itu wajib dizakati. Kita sampai nisab. Ini misalnya yang dirujukkan oleh saya muslimin di majelis syahr Ramadan. Terus ada pendapat yang kedua di sini. Pendapat yang ketiga adalah ada kewajiban zakat untuk perhiasan tersebut, namun zakatnya bentuknya adalah meminjamkannya. Ketika ada perempuan yang mau pinjam kalung, pinjami, itulah zakatnya. Saya mengatakan dapat yang keempat, zakatnya sekali, cukup sekali, tidak setahun sekali, namun cukup sekali saja. Ini saya ingat ada 4 pendapat, ada 5 pendapat. Ini namanya istitaat. Jadi ini istitaat, namun istitaat yang sedikit saja. Kalau istitaatnya panjang, wah kemudian nyebutkan masing-masing dalil. Pendapat pertama, pendapat pertama kemudian bamuh nih. Mau menjelaskan satu versi ini kemudian bawa murni. Ini ada 5 kaul. Kaul pertama ada kaulnya bulan-bulan-bulan-bulan, hujannya gini-gini-gini-gini. Pendapat yang kedua, kaulnya bulan-bulan-bulan-bulan, hujannya gini-gini-gini. Maka cuma satu baris karena sambil bamuh ini, maka 1 jam untuk menjelaskan untuk bahas zakat perhiasan sambil bawa murni. Ini istitaat yang terlalu panjang. Nah, ini keluar dari maksud dari bahasa kita belajar usul fikih kok, bukan belajar kita bukan belajar fikih muqawwan, bukan sedang, tidak lagi sedang belajar fikih khilaf. Ya, maka cukup orang itu diberi pemahaman secukupnya. Nah, itu idealnya yang namanya kajian kita. Kalau istitaat kemudian bamurni kemudian bahas 5 kaul tentang masalah hukum zakat untuk perhiasan yang dipakai oleh seorang wanita, nah ini istitaat yang overdosis. Walmuradnya dimaksud dengan ma'rifat di sini, jadi kalau kita melihat ma'rifat itu sendiri, maka ma'rifat itu mencakup 2 bentuk penangkapan. atau pemahaman. Sedangkan yang untuk definisi istilah dari fikih yang dimaksud dengan ma'rifat adalah dhon, sangkaan kuat. Kenapa? Karena terusannya kalimat allati tarbuha al-ijtihad. Yang metode untuk mendapatkan pengetahuan tersebut adalah ijtihad. Maka kalimat ini adalah sifat untuk ma'rifat, bukan sifat untuk ahkam syar'iyah. Karena jika allati tarbuha al-ijtihad itu adalah sifat untuk ahkam, la dakhala fi ta'rif, maka tentu termasuklah dalam ta'rif ma'rifatul muqallid, pengetahuan yang dimiliki oleh seorang yang taklid. Li'anau, karena seorang muqallid itu mengetahui hukum alat itariquha al-ijtihad, yang metode hukum tersebut, cara untuk mengetahuinya adalah berijtihad bitaklid dengan taklid. Faidah ja'alnahu, maka jika kita jadikan kalimat allati tarbuha ijtihad adalah sifat untuk ma'rifat, kharaja al-muqallid, maka muqallid tidaklah termasuk dalam, termasuk di sini. Ityasiru ta'rif, karena definisinya berubah menjadi fikih adalah pengetahuan allati tarbuha al-ijtihad, pengetahuan terhadap hal-hal yang cara untuk mengetahuinya dengan berijtihad. Sedangkan muqallid, pengetahuan yang dia miliki bukanlah metodenya ijtihad, namun metodenya adalah taklid, sebagaimana nanti akan kita bahas panjang lebar di akhir sarah waraqah ketika kita bahas tentang masalah ijtihad dan taklid. Muhammad Rizki. Ay al-ma'khudatu wal-hurmati wa-wairiha. Fakuyidat as-syar'iyyatu farajadihil ahkamu al-akliyati kamarifati anna al-wahida nisful itni wal-ahkamu al-hissiyatu kamarifati anna al-nara haratun wal-adiyatu kanuzulil matari ba'da ra'di wal-barfi. Fakuyidu alladhi tarifuha al-ijtihadu taqaddama annahu sifatu lil-ma'rifati wal-ma'na alladhi tarifuhu alladhi tarifu sumut tiha tiha wa zuhuriha al-ijtihadu alladhi huwa badlul juhdi al-idraki li-idraki hukmin syar'iyin. Mithlu an yatu wajibatun fil wudu'i wal fatihatu wajibatun fi sholati sirriyati wal jahriyati ala ahadil aqwali wa ghayru dhalika min masailil khilafi. Wa amma ma tariquhu al qat'u mithlu sholati wajibati wa zina muharramun wa ghayru dhalika min al masaili al qat'iyati fala tusamma ma'rifatuhu fiqhan fil istilahi ala ma dzakarahu al musannif. Itu buku, kalau musannif penulis buku. Al musannif ya anna ma'rifata dzalika yashtariku fiha al qasu wal 'am fa tiqu bi hadha ta'rifu li hadha ta'rifi bi hadha ta'rifi la yatanawwalu illa fiqh al mujtahidu. Nah, mujtahidi. Mujtahidi. Nah. Hukum syar'i, yaitu hukum yang diambil dari syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus dengan membawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semacam hukum wajib, mustahab, haram dan yang lain. Dan hukum di sini diberi persyaratan hukum syariah, maka tidak termasuk dalam fikih secara istilah hukum akliyah. Contoh hukum akal adalah satu itu setengahnya dua, maka tidak termasuk fikih. Hukum hisiyah, hukum berdasarkan indera. Indera berdasarkan indera kita tahu api itu panas. Kemudian tidak termasuk hukum fikih ahkam adiyah, hukum berdasarkan kebiasaan. Biasanya akan turun hujan setelah terdengar ra'du wal barqu, terdengar suara ra'du. Ra'du itu adalah suara, wal barqu itu adalah cahaya, kilat. Ra'du guntur. Maka kebiasaan mengatakan ini, meskipun ya boleh jadi bahami guntur kilat ternyata enggak jadi hujan, namun itu menyelisih kebiasaan. Kebiasaannya kalau buah guntur rame apalagi tambah kilat, bisa dipastikan hujan menurut kebiasaan. Maka itu semua hukum-hukum ini semua hukum akal, hukum indera, hukum kebiasaan tidak termasuk dalam akal syariah yang menjadi topik bahasan fikih. Yang metode untuk mengetahuinya adalah berijtihad, telah lewat penjelasan bahasanya. Ini adalah sifat untuk pengetahuan bal makna, sehingga maknanya alat yang pengetahuan yang metode untuk mendapatkannya dan mengetahuinya adalah ijtihad, dan ijtihad adalah mencurahkan kesungguhan li'idraki hukmin syar'iyyin, untuk mendapatkan hukum syariat. Semisal niat itu wajib dalam wudu, membaca surat Al-Fatihah itu wajib untuk sholat sir dan sholat jahar menurut salah satu dari tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Ada tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat Al-Imam Syafi'i, baca surat Al-Fatihah itu wajib baik bagi makmum, baik sholatnya sir ataupun jahar. Ini pendapat yang dipilih oleh sahabat Rasul Bintar Syaikh Muhammad bin Salahuddin. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur fuqaha, yang membedakan antara salat jahar dan salat sir. Kalau salat jahar tidak wajib, kalau salat sir wajib. Ini pendapat jumhur fuqaha, ya, dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Albani, Shalih Al-Fauzan, Abdullah bin Basan. Pendapat yang ketiga, ini adalah pendapat yang ketiga adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah, yang mengatakan bahasanya makmum tidak wajib baca Al-Fatihah baik sir ataupun jahar. Baik sir ataupun jahar tidak wajib baca surat Al-Fatihah, cukup dia diam saja. Dan pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah dua pendapat pertama. Wa ghairu dhalika minal masail khilaf, dan hal-hal yang lainnya yang merupakan masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Adapun pengetahuan tentang hukum-hukum yang metodenya adalah cara untuk mengetahuinya sudah pasti, misal sholat fardu itu wajib, zina itu haram, dan masalah-masalah qat'i yang lain, masalah-masalah yang bersifat pasti, fa'tusanna, maka tidaklah pengetahuan tentang hukum-hukum hal ini disebut fikih secara istilah, sebagaimana disebut berdasarkan apa yang disampaikan oleh penulis. Karena pengetahuan tentang hal ini, haramnya zina, adalah pengetahuan yang yashtariku fiha, bersekutu di dalamnya al-khas wal-am, pelajar dan orang awam. Pelajar dan pelajar agama dan orang awam semuanya tahu kalau dalam Islam zina itu haram. Maka fikih dengan pengertian ini tidaklah mencakup kecuali fikihnya seorang mujtahid. Tapi kalau wa ta'rifu usul fikih bi sibati mufradaihi wa amma ta'rifu asali wa huwa ta'rifu bi istibarihi ilman ala hadhihi al-fanni. Ala man ala hadhihi al-fanni al-mu'ayyani fadhakarahu fasayadkuruhu musannifu ba'dal kalami ala al-ahkami syar'iyyati wa mu'ayyani. Adapun pengertian usul fikih tiba dengan melihat hada inilah pengertian usul fikih dengan melihat makna dari dua kata pembentuk istilah usul fikih. Adapun pengertian yang kedua yaitu pengertian usul fikih dengan bi'tibarihi dengan melihatnya alaman sebagai nama ala hadal fani untuk sebuah cabang ilmu al-mu'ayyan yang tertentu, maka penulis akan menyebutkannya setelah membahas tentang hukum-hukum syar'iyah. Wallahu a'lam. Maka ringkasnya, maka kesimpulannya, fikih itu memiliki tiga makna. Makna kata-kata fikih itu memiliki tiga makna: makna bahasa, makna syar'i, dan makna istilah. Itu makna istilah adalah makna yang disepakati, makna yang dikonsensuskan, disepakati oleh sekelompok orang tertentu. Maka makna fikih dalam bahasa Arab tadi telah kita bahas itu faham. Sedangkan secara syar'i itulah makna fikih yang ada dalam hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tentang tentang masalah fikih. Nah, istilah fikih ada dalam misalnya surat At-Taubah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din supaya mereka mencari fikih dalam agama. Kemudian ada hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, dan ada hadis rubba hamilin fiqhin laisa bifaqih. Betapa banyak orang yang membawa fikih namun dia tidak faqih. Apa makna fikih dalam ayat dan hadis-hadis ini? Maka inilah makna syar'i. Makna syar'i untuk fikih adalah pemahaman, punya pengetahuan tentang hukum-hukum agama, mencakup akidah, mencakup hukum amalia, mencakup hukum masalah akhlak. Maka orang yang faham Islam secara utuh, secara lengkap, mencakup, maka orang yang belajar akidah bisa disebut tafaqquh. Orang yang belajar masalah hukum amaliyah bisa disebut juga tafaqquh. Orang yang belajar tentang masalah akhlak bisa juga disebut tafaqquh. Belajar fikih, ini fikih secara syar'i, mencakup pengetahuan tentang masalah akidah, masalah tentang hukum amaliyah yaitu hukum fikhiyah, mencakup tentang masalah hukum akhlak, hukum tentang masalah tazkiyatun nafs dan yang lainnya. Ini makna fikih dalam dalil-dalil Quran dan Sunnah. Kemudian ada makna istilah. Inilah makna yang disepakati dan dibuat dan disepakati oleh para ulama yang membahas tentang masalah hukum-hukum amaliyah. Maka fikih dengan secara makna istilah maka memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah makna yang baru saja kita baca, pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang pengetahuan tersebut berdasarkan cara mendapatkannya adalah ijtihad yang tadi disampaikan oleh pensyarah. Bahasanya definisi ini hanya mencakup pengetahuan fikihnya seorang yang tekun belajar agama. alias ya minimal talibul ilm, tapi pasnya ulama mujtahid. Maka orang yang berusaha mengetahui hukum-hukum syariat dengan berijtihad, nah itulah orang yang mendalami fikih. Dengan makna ini, maka berdasarkan makna ini tidaklah termasuk fikih orang awam yang belajar matan fikih tertentu. Dia belajar kepada seorang guru dan dia tidak mempelajari dalil-dalilnya. Ya cuma oh begini hukumnya, oh begini hukumnya, begitu saja. Maka ini tidak termasuk belajar fikih. Kalau menurut definisi ini, karena tidak ada ijtihad di dalamnya, karena tidak ada berijtihad, yang ada adalah bertaklid. Pengajian untuk orang awam di kampung, ya bahas matan fikih tertentu dan dijelaskan gini loh hukum itu gini. Dan membandingkan, ya, menyebutkan dalil dan dibandingkan, ditafsir. Maka belajar belajar orang awam semacam ini, kalau berdasarkan definisi yang baru saja kita baca, tidak termasuk belajar fikih. Ya, karena yang disebut belajar fikih di situ dia harus belajar untuk mengkaji hukum-hukum dengan dia berijtihad, dia berfikir, dia menimbang, ya, dia mengkaji, mentelaah. Maka kemudian fikih ada secara istilah ada makna yang kedua, yaitu mempelajari akwal para ulama fikih, para ulama mempelajari hukum-hukum hukum-hukum syariat meskipun tidak mengetahui dalilnya. Sehingga belajar matan tanpa dalil, matan fikih tanpa dalil dalam definisi ini, dan ini adalah definisi yang berkembang sekarang, disebut, sudah bisa disebut belajar fikih. Oleh karena itu, apakah orang boleh memotivasi orang untuk belajar ilmu fikih dengan membawakan hadis man yuridillah bil khairan yufaqihu fiddin? Banyak atau sebagian orang memotivasi semangat untuk menyemangati orang untuk belajar hukum-hukum fikih, matan-matan fikih itu dengan membawakan hadis man yuridillah bil khairan yufaqihu fiddin. Siapanya Allah Ta'ala a'lam, jika dia maksudkan dengan hadis tersebut memaknai fikih yang ada hadis, dalam hadis tersebut dengan makna istilah, maka ini khata. Namun jika dia maksudkan bahwa belajar ilmu fikih adalah bagian, salah satu bagian dari hadis mayyidillahu bi khairan ufaqih fidin, maka insyaAllah tidak mengapa. Ya, karena yang benar hadis ini mayyidillahu bi khairan ufaqih fidin bisa kita letakkan untuk memotivasi orang untuk belajar tauhid, ya, belajar akam amaliyah, belajar masalah akhlak, belajar tentang masalah adab, belajar tentang masalah tazkiyatun nufus dan bagian-bagian Islam yang lainnya, belajar tentang tafsir, belajar tentang hadis, semuanya adalah bagian dari mayyidillahu bi khairan ufaqih fidin. Tapi kalau maksudnya adalah membatasi, seakan-akan fikih yang dimaksudkan dalam hadis adalah ilmu fikih yang ada saat ini, maka ini jelas khata. Karena ini menafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang dengan makna yang munculnya belakangan. Dan di antara khata dalam tafsir, khotak dalam masalah, kekeliruan dalam masalah menafsirkan ayat dan menjelaskan hadis adalah menjelaskan ayat atau hadis dengan dengan satu makna yang baru muncul dan tidak baru muncul sekarang atau belakangan dan tidak dikenal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak mungkin memaksudkannya. Nabi tidak mungkin memaksudkannya, karena Nabi tidak kenal kata semacam ini dengan istilah semacam ini. Demikian yang kita baca kesempatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Termasuk yang lughatan, syar'an dan istilahan sebagaimana tadi saya sampaikan.